Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Qala al musannif rahimahullah wa maula al qaumi minhum وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول ولا تسبهم وعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فعرف فضلهم. Berkata الإمام البربهاري رحمه الله dalam شرح السنة melanjutkan ucapan beliau sebelumnya tentang keutamaan Bani Hashim. Kata beliau rahimahullah, wa maulal qawmi minhum, dan maula budak yang dibebaskan oleh seseorang, ini maula, awalnya dia budak, setelah itu dibebaskan oleh tuannya, maka dia dinisbahkan kepada tuan yang membebaskannya. Wa maulal qaumi minhum, dan maula dari suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Misal maula Bani Hashim, maka dia masuk dari Bani Hashim. Demikian seterusnya. Wa arif fadlal ansari, dan kenalilah keutamaan kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Wa wasiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim, dan kenalilah, ketahui wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin secara menyeluruh agar mereka memuliakan orang-orang Ansar. Wa ala Rasul, demikian pula keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenalilah keutamaan dan kemuliaan yang ada pada mereka seluruhnya. Wala tasubbahum, janganlah engkau mencela mereka. Wa'rif fadlahum, kenali kemuliaan mereka. Wa jiranahu min ahlil madinati fa'rif fadlahum. Demikian pula tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul Madinah, kenalilah keutamaan dan kemuliaan mereka. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, aqul, saya katakan, inna qawlahu, sesungguhnya ucapan beliau, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, wa maulal qawmi minhum, ini adalah hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada hadithun sahihun عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا wa inna maulal qaumi minhum. Kalimat wa maulal qaumi minhum ini adalah penggalan dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Ibnu Abi Rafi', dari ayahnya Abu Rafi', maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi' ini adalah maula yang dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'mala, mempekerjakan rajulan, seseorang min bani makhzum, dari bani makhzum ala sadaqah, untuk mengumpulkan zakat. Rasul mengangkat amil zakat dari bani makhzum. Fa'arada Abu Rafi'in an yatba'ahu, maka Abu Rafi' ini ingin menemaninya, ingin juga ikut bekerja atau bertugas bersama dengan seseorang dari Bani Makhzum tadi, sehingga tidak sendirian yang dari Bani Makhzum, tetapi ditemani dalam tugasnya oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Maka ketika Abu Rafi' menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam keinginannya untuk menjadi amil zakat dan menemani seseorang dari Bani Makhzum tadi, dan kita ketahui di antara yang berhak menerima bagian dari zakatul mal atau masarif zakatul mal adalah untuk amil zakat, amil mendapatkan bagiannya semuanya, apakah dia bertugas sebagai pencatatnya, ataukah dia bertugas yang bekerja mengumpulkan di lapangan, ataukah dia yang bertugas menjaga di baitul mal, semua mendapatkan bagian dari al-mal, harta zakat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tahillu lana." Sesungguhnya as-shadaqah, zakat mal ini tidak halal bagi kita wahai Abu Rafi', tidak halal bagi Bani Hashim. "Wa inna maulal qaumi minhum," dan sesungguhnya maula suatu kaum itu bagian dari kaum tersebut. Nabi, demikian pula keluarganya, seluruh Bani Hashim tidak boleh menerima bagian dari zakatul mal sekalipun mereka miskin. Tidak boleh diberi. Nah, ketika Abu Rafi ini dibebaskan oleh Rasul, maka dia menjadi maula bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga juga tidak boleh menerima bagian dari zakatul mal. "Wa inna maulal qaumi minhum," dan sesungguhnya maula suatu kaum itu bagian dari kaum tersebut. "Wa hadha yashmalu anna maulal qaumi minhum an yakunu minhum aydan fil ihtirami li sillatihi bihim wa ta'alluqihi fihim." Wa hadha yashmal, dan kondisi yang seperti ini, seorang budak yang dibebaskan oleh tuannya menjadi bagian dari tuan tersebut, dari kabilahnya, dari sukunya. Nah, ini semua mengandungin bahwa anna maulal qaumi minhum, maula dari suatu kaum itu bagian dari kaum tersebut, an yakunu minhum aydan, juga bersama dengan kaum tersebut dari sisi fil ihtiram, untuk dimuliakan. Enggak boleh lantas memuliakan Bani Hashim tetapi merendahkan mawali Bani Hashim. Enggak boleh. Sebagaimana mereka tidak boleh menerima zakat dari zakatul mal yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, demikian pula ketika seorang muslim memuliakan Bani Hashim, mereka para maula tersebut berhak untuk dimuliakan. Lisillatihi bihim, karena eratnya hubungan maula dengan tuannya. Wa ta'alluqihi fihim, dan karena adanya keterikatan antara maula dengan tuannya tersebut. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa maula dari suatu kaum bagian dari kaum tersebut, dari semua haknya, dari semua kondisinya. Amma qawluhu wa'rif fadl al-ansari. Ada ucapan beliau, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, kenalilah keutamaan, kemuliaan sahabat-sahabat dari kalangan ansar. Qala amma al-ansaru faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Adapun tentang keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ansar, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatu al-iman, tanda keimanan yang ada pada seseorang adalah mereka mencintai sahabat-sahabat Ansar. Sekedar mencintai sahabat-sahabat dari kalangan Ansar itu tanda keimanan seseorang, enggak bisa dipungkiri, enggak bisa dibuat-buat. Apalagi kalau seandainya seorang muslim tersebut ketika mendengar nama-nama dari para sahabat Ansar, kemudian berdoa kepada mereka, melakukan taradhi, mengucapkan radhiyallahu an atau rahimahullah, mendoakan kebaikan bagi si Ansari tersebut yang keluar dari hatinya karena kecintaannya kepada sahabat-sahabat Ansar, ini merupakan tanda keimanan orang tersebut. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar, dan tanda kemunafikan yang ada pada diri seseorang, dia itu membenci sahabat-sahabat Ansar. Ketika dijumpai seseorang, ketika disebut nama-nama sahabat-sahabat Ansar, enggak senang dia. Benci dia, merasa risih. Siapapun dari kalangan sahabat-sahabat Ansar, dia kemudian enggak senang, merasa risih, benci. Ketahuilah bahwa pada diri orang tersebut terdapat tanda kemunafikan. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fahumul ladzina awaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu wa nasarallahu bihim ad-din. Fayajibu an ya'rifa lahum haqqahum wa la yajuzu li ahadin an yasubbahum wa yahjuhum aw yanala minhum wa man fa'ala shay'an min dhalika faqad 'asa Allah wa rasulahu. Dan para sahabat Ansar adalah mereka-mereka yang melindungi. Fahumul ladzina awau. Sahabat-sahabat Ansar mereka lah yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu. Sahabat-sahabat Ansar yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita dengarkan tentang bagaimana sangat memuliakannya sahabat-sahabat Ansar kepada Rasul dan para muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin persaudaraan antara muhajirin dan Ansar, bagaimana pengorbanan sahabat-sahabat Ansar, bagaimana mereka mengedepankan kebutuhan sahabat-sahabat, bagaimana mereka memuliakan sahabat-sahabat muhajirin, dan bagaimana mereka, yaitu sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, lebih mengedepankan untuk memenuhi kebutuhan sahabat-sahabat muhajirin daripada kebutuhan mereka sendiri. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka sahabat-sahabat Ansar, yu'thiruna, mereka lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kebutuhan sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin daripada kebutuhan diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, padahal mereka sesungguhnya juga sangat butuh mereka memberi kepada sahabat muhajir, padahal mereka sangat butuh atas pemberian tersebut, namun mereka tetap memuliakan sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin dan lebih mengedepankan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wa nasarallahu bihimuddin, dan Allah tabaraka wa taala menolong agama Islam ini di antaranya dengan sebab mereka, para sahabat dari kalangan Ansar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, diterima, disambut dengan baik, dibela, ditolong oleh sahabat-sahabat Ansar. Berbeda kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif. Beliau ditolak dakwahnya, dilempari, bahkan diteriaki dan dilempari, diusir dari Taif sehingga berdarah tubuh beliau. Namun ketika sahabat-sahabat Ansar ditawarkan dakwah ini kepada mereka, mereka langsung menyambutnya dan mereka siap mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu an ya'rifa lahum haqqahum, maka wajib seseorang untuk mengenali, mengetahui kemuliaan mereka dan hak-hak mereka, para sahabat Ansar. Wa la yajuzu li ahadin an yasubbahum, tidak boleh bagi seseorang untuk mencela mereka, mencela sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, baik secara individu terlebih secara menyeluruh. Karena itu tanda kemunafikan. Au yahjuhum, atau menghina mereka dengan kalimat-kalimat abiyat syi'riyah ataupun yang lainnya, bait-bait syair, tetapi isinya menghujat sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, juga tidak diperbolehkan. Au yanala minhum, atau merendahkan mereka, menyebutkan mereka dengan kehinaan, termasuk dalam hal ini adalah membenci mereka. Wa man fa'ala syai'an min dzalika faqad 'asa Allah wa rasulah, dan barang siapa yang melakukan hal ini, membenci sahabat Ansar, merendahkan, menghina, menyakiti mereka, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم